wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membaca risalah berjudul Sabatu Aqidati Salaf wa Salamatuha Minat Taghayyurat. Ya, tegarnya akidah salaf dan selamatnya dia dari perubahan, alia berarti senantiasa beristinil. Karya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalam ala imamil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, maka sesungguhnya akidah Islamiyah as-safiyah yang jernih, anaqiyah yang bersih, al-mutalaqah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah memiliki kedudukan yang tinggi dan tinggi dalam agama. Bahkan kedudukan akidah dalam agama adalah sebagaimana kedudukan pondasi bagi bangunan, seperti kedudukan hati bagi badan, seperti kedudukan pohon batang bagi pohon. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau melihat, ya, engkau mengetahui bagaimana Allah membuat permisalan untuk kalimat tayyibah, yaitu la ilaha illallah, kasyajaratin tayyibatin, seperti pohon yang baik, yaitu an-nakhl, pohon kurma, batangnya kokoh dan cabangnya di langit atau di atas. Maka inilah sifat akidah, maka inilah kedudukan akidah, kedudukan yang agung, makanah kedudukan aliyah yang tinggi, manzilah kedudukan yang rafi'ah tinggi. Dan permasalahan akidah itu mustaqirun, terpatri dalam jiwa para pemilik akidah, kaminun, tersembunyi dalam hati para pemilik akidah. Maka dari akidahlah mereka berangkat atau bertolak, dan di atas akidah mereka ya'awiluna, mengacu. Wali ajliha, dan karena akidah yunadilu, mereka berjuang. Sama sangatlah tinggi qadruha, kedudukan akidah dalam jiwa mereka, alat tinggi kedudukan akidah di hati mereka. Fatamakkanat alminhal qulubu, maka hati itu kokoh dengan akidah. Wastaqarat, dan terpatri dalam jiwa. Watartaba ala dhalika, dan dampak dari hal itu. Wanban alihi, dan terbangun di atasnya solahun fisuluki, kebaikan perilaku, lurusnya manhaj, lurusnya jalan, sempurna dalam amal, da'bun, dan da'bun artinya kebiasaan, dan terbiasa untuk melakukan ketaatan dan ibadah, komitmen dengan aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa kullama, dan setiap kali akidah itu aqdamu tamakkunan, semakin kokoh dalam jiwa, wa aqwa, dan semakin kuat, tepat terpatri dalam hati. Kana dhalika, maka keadaan akidah seperti itu dafian, mendorong pemilik akidah untuk melakukan segala kebaikan, membantu mereka untuk mendapatkan segala keberuntungan, kesalehan dan keistiqomahan. Wa min huna, maka dari sini besarlah perhatian mereka terhadap akidah. Wa zada, dan bertambahlah perhatian mereka dengan akidah, ihtimaman, bertambah perhatian, inayatan dan perhatian, muqaddamatan, lebih didahulukan dan dinomorsatukan di atas semua perhatian dan perhatian. Wahia, dan hiya akidah, menurut mereka orang-orang yang beriman, lebih penting daripada makanan, minuman, pakaian dan semua urusan mereka. Karena akidah adalah hakikat kehidupan hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal, ayat yang ke-24, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu yang menghidupkan hati kalian. Maka ini dalil bahasanya ajaran Nabi, ajaran Allah dan Rasulnya itu menghidupkan hati. Dan ajaran Nabi, ajaran Allah dan Rasul yang paling pokok adalah akidah. Maka dia adalah perkara yang paling pokok untuk menjadi sebab hidupnya hati. Fahiyah, maka akidah adalah kehidupan hati yang hakiki, asas berkembangnya amal, istiqomahnya perilaku, baiknya jalan dan jalan. Oleh karena itu besarlah perhatian orang yang beriman dengan akidah, dengan mengilmui, dengan mengilmuinya, dengan mempelajarinya, waktu kau dan kemudian meyakininya. Dan wama yatba'u dalika, dan derivat dari hal itu, wayatawattab dan dampak dari hal itu, yaitu jid, kesungguhan, wajtihad dan rajin, istiqamah, dan senantiasa taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sungguh akidah Islam yang benar, yang safiyah, yang jernih, anaqiyah, yang bersih, adalah ahamul muhimmat, perkara penting yang paling penting, kewajiban yang paling ditekankan. Perhatian dengan akidah sepatutnya lebih didahulukan dari segala perhatian dan perhatian. Wa ingdama dan pada saat kita memperhatikan perjalanan para pendahulu kita, al-akhyar, yang merupakan manusia-manusia pilihan, rahimahumullahu wa askanahum al-jannata wa jazahumullahu anil muslimina khairal jaza, semoga Allah merahmati mereka, para pendahulu kita, Allah tempatkan mereka dalam surganya dan Allah berikan sebaik-baik balasan untuk mereka. Jika kita renungkan perjalanan hidup mereka, kita lihat betapa besar perhatian mereka terhadap akidah, betapa sungguh-sungguh ihtimam perhatian mereka dengan akidah. Mereka lebih mendahulukan akidah dalam perhatian dan perhatian, ala kulli umurin, di atas segala urusan. Faya, maka akidah adalah a'zamu matalibihim, cita-cita mereka yang paling agung dan puncak dari tujuan mereka. Anbal wa asraf ahdafihim, target mereka yang paling mulia dan mulia. Dan sangatlah variatif bentuk perhatian mereka terhadap akidah. Abra, melalui berbagai macam ruang yang beraneka ragam, dan kerja keras yang mutanawiah, yang variatif. Wa min inayati biha, dan di antara perhatian mereka dengan akidah, dan ini adalah di antara sebab terjaganya akidah, kokohnya akidah, dan awetnya akidah, adalah ta'lifum fiha al-mu'allafat, mereka menulis sejumlah buku yang bermanfaat tentang akidah. Dan sejumlah buku yang berfaedah, alat tukarir, yang menjelaskan akidah dan menjelaskannya, watuwadih dan menjelaskannya, watazkur dan menyebutkan syawahid, dalil-dalilnya dan dalil-dalilnya, watadubu, itu kurang titik, kalau dabbayadubu merangkak, dabbayadubu membela. Dan buku tersebut mereka gunakan untuk membela akidah dari tipu daya orang-orang yang melakukan tipu daya, tindakan melampaui batas yang dilakukan, kezaliman orang-orang yang zalim, penihilan yang dilakukan oleh orang-orang yang hendak menihilkan akidah yang benar, penyimpangan orang-orang yang berlebih-lebihan, dan semacam itu. Mimma qad yuhaqu haulaha wa tustafu bihi, yang tustafu jadikan target atau sasaran, Sebentar untuk tohaku. Haka artinya nasaja, menenun. Mimma qad yuhaqqu haulaha, yang tenunan itu dibuat di sekitarnya dan dijadikan target. Jadi maka tujuan mereka itu adalah wanahu dzalika, hal-hal semacam itu yang memang dijadikan sebagai sasaran tenunan dalam tanda kutip dan jadi sasaran berbagai macam tindakan yang dilakukan terhadap akidah. Faqama, maka bangkitlah para pendahulu kita rahimahullah dalam bidang yang penting ini dengan jerih payah yang besar, wal a'mal, dan kerja keras kabirah yang besar, dan khidmat terhadap akidah, khidmatanil aqidah, dalam rangka khidmat terhadap aqidah dan pembelaan terhadap aqidah, dan melaksanakan kewajiban besar tujahaha terhadap aqidah. Mereka menulis tentang aqidah penjelasan dan penjelasan, istishhadan pendalilan, wal istitlalan dan pendalilan. Mereka tulis ratusan buku, bahkan ribuan buku. Ada yang mutawal, ada buku-buku yang tebal, dan ada buku-buku yang ringkas. Ada buku yang mencakup semua bab akidah, dan ada yang khusus di salah satu aspek akidah. Dan buku masalah akidah, ada yang buku muassalan, buku yang fokusnya taksil, meletakkan dasar bagaimanakah yang benar, waswat dan yang benar, waradin alal mukhalif al murtad, dan ada buku yang isin adalah sanggahan bagi orang yang menyimpang dan ragu-ragu. Maka itu dua jenis pokok buku akidah. Ada buku yang isinya adalah taksil akidah, menjelaskan bagaimanakah akidah yang benar dan apa dasarnya, apa alasannya. Dan kemudian buku rad, sanggahan terhadap akidah-akidah yang menyimpang. Dan kaidah belajar yang benar, orang itu belajar taksil sebelum belajar sebelum rob. Orang itu harus pandai menguasai dasarnya, kenapa, apa yang benar dalam satu masalah, baru setelah itu membantah. Ini tidak benar. Batasannya dan alasannya adalah demikian dan demikian. Jika dibalik, maka itu adalah cara belajar yang gagal di semua bab akidah dan yang lain. Orang itu sibuk dengan sanggahan, dengan terhadap penyimpangan di bab tersebut, sampai demikian fasihnya. Dan ketika ditanya, lalu yang benar seperti apa, malah bingung. Maka itu cara belajar yang gagal. Nah, ثم الاحق منهم, kemudian orang-orang yang menyusul belakangan, ya'khudul aqidah, mengambil akidah dari orang yang duluan, diambil dalam keadaan jelas, sejelas matahari, fi rabi'atin nahar, di tengah-tengah siang. Ya, akidah diambillah akidah dari salafus saleh dalam keadaan jelas, tidak ada kesamaran padanya, tidak ada al-humud, ketidakjelasan padanya. karena sahihnya dalil-dalilnya, dan karena selamatnya dalil-dalilnya, selamatnya dalil dari dalil yang lain yang bisa membantahnya. Wa quwwatiha, dan kuatnya dalil, jelas dan jelasnya dalil. Fatawarotsaha al-mu'minun, maka orang-orang yang beriman saling mewarisi akidah. Orang-orang yang beriman yang mengikuti para pendahulunya mewarisi akidah, saling mewarisi akidah, jilan ba'da jilin, generasi demi generasi, qarnan ba'da qarnin, sama generasi demi generasi. Masing-masing generasi ya'ti datang, ya ta'ahaduha, memberikan perhatian terhadap akidah dengan perhatian yang besar, ya'aha, perhatian dengan akidah, riayah kabirah, dengan perhatian yang besar. Lantas dia sampaikan akidah tersebut kepada orang setelahnya, kama hiya, sebagaimana seperti itu, tanpa ada perubahan ataupun penggantian ataupun penyimpangan dan semacam itu. Fayati aljil alladhi ba'dahum, maka datanglah generasi setelahnya, ya'tani, perhatian dengan akidah, inayata aslafihi, sebagaimana perhatian pendahulu mereka. Aslaf jamak dari salaf. Ya, kamu dia perhatian dengan akidah sebagaimana perhatian orang sebelumnya. Fayuhafidhu alaiha, maka dia jaga akidah. Wahakata, demikianlah akidah saling diwarisi bergenerasi-generasi, jilan ba'da jilin, generasi demi generasi. Dan senantiasa akan ada sekelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegak di atas kebenaran dalam keadaan menang, tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang tidak mau menolong mereka, tidak pula keberadaan orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya kiamat, yaitu sampai datangnya angin lembut yang mematikan nyawa setiap orang yang beriman, meskipun dengan kadar iman yang paling kecil, yang ini terjadi sebelum terjadinya kiamat. Dan setelah itu masih ada manusia, isi dunia hanyalah orang-orang kafir saja. Dan tema adil kalimah pengajian kali ini, kalimah itu biasanya kultum, namun kultum kok segini tebal, pengajian berarti. Wa an sabati hadil aqidah, adalah tentang kokohnya akidah, yaitu akidah salafus saleh, dan selamatnya dia dari perubahan, yaitu senantiasa orisinil, abro umrin madidin, melalui umur yang panjang, zaman yang tawilin dan waktu yang lama, tetaplah akidah itu bersih, mutamasikah, kokoh. Maka akidah inda ahli sunnah, menurut ahli sunnah yang komitmen dengan Alkitab sunnah di zaman ini, sama dengan akidah yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan itulah akidah yang dipegang oleh sahabat dan orang-orang yang ikut sahabat dengan baik. Mereka saling menukilnya di antara mereka, saling mewarisinya, sampailah akidah itu ke zaman kita saat ini dalam keadaan jernih dan naqiyah, bersih. Naam, memang telah sesat dari akidah yang benar sejumlah orang, menyimpang darinya sejumlah orang yang banyak. Maka tafarqat bim as-subul, mereka menyimpang ke berbagai macam jalan. Hadu, mereka menyimpang anil jaddah, dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengisyaratkan hal ini akan terjadi, wasayakunu, dan akan terjadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Solusinya, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan hidayah setelahku. Pegangi erat-erat, gigit dengan gigi geraham, hati-hati dengan perkara yang diada-adakan. Semua perkara yang diada-adakan, yaitu dalam agama, adalah bid'ah, dan semua bid'ah dalam agama adalah kesesatan. Dalam hadis yang lain Nabi katakan umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 jalan, semuanya adalah jalan-jalan menuju neraka kecuali satu jalan. Firqatun wahidah, satu jalan saja yang selamat agamanya, lurus jalannya dan sahih akidahnya. Li'annaha, karena firqah tersebut mengambilnya min nab'ihi, dari sumbernya as-safi yang jernih, wa ma'in, dari mata airnya yang lam yashubhu, yang belum mencampurinya, belum tercampur ayu kadarin, kekeruhan apapun. Ar-radatu firqah tersebut mengambil akidah dari kitabullah dan sunnah nabinya salawatullah wasalamu alaih, maka adalah bagian mereka dalam i'tiqad, dalam keyakinan dan semua perkara agama adalah bersih ilmu, hikmah dan kemuliaan atau ketinggian. Dan memang mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkannya. Wa ahluha, dan mereka lah orangnya, karena mereka mengambil akidah dari sumbernya, dari manba'nya, dari mata airnya, itulah kitab Rabbihim dan sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Salamahumullahu, Allah menyelamatkan mereka, maka mereka tidak disambar oleh hawa nafsu dan mereka tidaklah ditelan oleh subhat-subhat. Mereka tidaklah condong pada akalnya atau pendapatnya atau perasaannya, wa mawajidihim, dan perasaannya atau semacam itu, dalam rangka condong dengan akal dan perasaan dalam rangka mencari pengetahuan akidah yang benar. Innama awwalu, namun mereka mengacu kepada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min syakkin, tidaklah diragukan, ada sejumlah sebab yang berbilang, yang ini merupakan sebab yang mendorong untuk awetnya akidah ini dan selamatnya akidah ini dari penyimpangan dan kokohnya akidah ini di jiwa para penganutnya dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah satu-satunya memberikan taufik dan dia adalah Al-Man, zat yang memberikan nikmat. Di tangan Allah lah anugerah yang Allah berikan, anugerah tersebut kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah adalah pemilik anugerah yang besar. Maka dengan taufik dari Allah, bimbingannya, hidayahnya dan bantuannya untuk mereka, wa a'zamu amrin, ini adalah faktor yang paling besar, tahaqqaqat bihi salamatuhum, untuk terwujudnya keselamatan akidah mereka. Wa kana bihi, dan dengan sebab ini awetlah akidah ini di jiwa mereka. Wallahu khairun hafidha, dan Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia adalah zat yang paling penyayang. Oleh karena itu yalzam, wajib atas setiap muslim untuk menguatkan hubungannya dengan Allah, daiman senantiasa meminta kepada Allah bantuan dan taufik, wasadat dan bimbingan dan keselamatan, karena segala urusan di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma taufiqi illa billah. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufiqku kecuali dengan Allah, karena Allah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Tidaklah diragukan, ana hunaka asbaban katsiratan, ada banyak sebab setelah taufik dari Allah jalla wa ala dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi sebab kokohnya akidah ini dan awetnya dan terpatrinya akidah ini dalam jiwa orang-orangnya, jiwa para pemeluknya. Wa sababan, dan menjadi sebab selamatnya para pemilik akidah ini minat taghayyur, dari berubah-ubah, watalawun dan bunglon, berubah-ubah warna, wal inhiraf dan penyimpangan. Tidaklah diragukan juga bahasanya di antara hal yang manfaat bagi seorang muslim, satu hal yang berfaedah bagi seorang muslim dalam kehidupannya, ayyakifa ala. Waqafa ala artinya mengetahui. Mengetahui sebab-sebab kokohnya dan bersihnya akidah. Untuk dia perhatikan, sehingga dia perhatikan sebab-sebab tersebut pada dirinya. Kemudian dia pelihara sebab-sebab tersebut dengan sebaik-baik pemeliharaan, seiring meminta tolong untuk terwujudnya itu semua dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waqad talakhasa li, dan telah teringkaskan bagiku. Ya, aku memiliki ringkasan min khilal ta'amul, setelah merenung wan nazar dan mentelaah perkataan para ulama dalam masalah yang penting ini. Aku bisa simpulkan asbaban kathiratan, ada banyak sebab adat ila yang menyebabkan kokohnya akidah dalam jiwa orang-orang yang menganutnya dan para pemiliknya. Wa ila, dan sebab awetnya akidah dan bersihnya akidah dari perubahan dan penyimpangan. Wa ujizu matasaroli min dalika, dan aku akan sampaikan dengan ringkas yang mungkin untuk aku sampaikan tentang sebab-sebab kokohnya akidah fin nuqat ataliyah, dalam poin-poin berikut ini. Maka poin-poin berikut ini kata beliau adalah hasil ta'ammul, hasil telaah terhadap sejumlah referensi dan telaah terhadap banyak buku-buku para ulama. Beliau bisa simpulkan sebab-sebab kokohnya akidah yang akan beliau sampaikan secara ringkas. Dan tadi beliau sampaikan satu hal yang penting bagi seorang muslim, mengetahui sebab-sebab ini supaya dia memiliki akidah yang kokoh, supaya terjaga kekokohan akidahnya. Maka poin-poin ini perlu diketahui untuk kemudian diperhatikan dengan sebaik-baik perhatian. Maka yang pertama, sebab kokohnya akidah seorang muslim adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya, mengimani semua yang terdapat dalam kitabullah, semua yang terdapat dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, dan mereka yakin secara sempurna bahwasanya semua yang ada di Quran dan sunnah tidak boleh ditinggalkan sedikit pun. Wajib atas setiap muslim mengimaninya dan percaya dengan semua isi kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Maka mereka mengimani semua teks yang memuat al-ikhbar, berita tentang Allah, nama dan sifatnya, berita tentang para nabi, berita tentang hari akhir, berita tentang takdir dan semacam itu. Mereka mengimani itu semua dengan iman yang global dan iman yang rinci. Imanan mujmalan, mengimani secara global semua yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala min umuril iman, dari perkara-perkara iman, dan iman secara rinci dengan semua yang ilmunya telah sampai kepada mereka tentang masalah iman yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, hanyalah orang-orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Itulah sifat mereka dan sikap mereka terhadap semua teks Quran dan sunnah. Sallamu bil jami', mereka pasrah dengan semua teks, dan mereka mengimani semuanya. Sya'nuhum, sifat mereka, kama sebagaimana dikatakan oleh salah satu ulama salaf, minallahi risalah, dari Allah datangnya risalah, datangnya pesan. Kewajiban Rasul menyampaikan pesan, wa alina taslim, kewajiban kita pasrah menerima dan meyakini pesan-pesan Allah tersebut. Maka siapa yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, muawilan, mengacu kepada keduanya, bertopang kepada keduanya, maka dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, maka kawannya, sayakunu halifuhu asabin, maka kawannya itu maksudnya keadaan dirinya, dia ditemani oleh keberuntungan, maksudnya dia beruntung, dia ditemani oleh kebahagiaan, maksudnya dia berkawan dengan kebahagiaan, bahasanya orang Arab, berkawan dengan kebahagiaan artinya dia bahagia. Sayakuna halifuhu, maka kawannya, maka dia berkawan asabin, maka dia akan jadi orang yang kokoh, dia akan jadi orang yang bersih akidahnya, istiqomah, lurus akidahnya dan jauh dari penyimpangan. Kiatnya jadi orang yang bersemangat untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Kiatnya punya prinsip, pasrah total dengan semua isi Quran dan sunnah, tidak ngeyel dengan berita yang disampaikan oleh Allah dan rasulnya dalam Al-Quran dan sunnah. Ini kiat pokok untuk memiliki akidah yang kokoh dan lurus. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, jima'ul furqan, inti pembeda antara kebenaran dan kebatilan, hidayah dan kesesatan, petunjuk dan kesesatan, jalan bahagia dan selamat dengan jalan sengsara dan binasa. Inti bedanya adalah ayat ja'ala maba'asallahu bi rusulahu, manakala dia jadikan ajaran yang Allah utus para rasulnya dengan membawanya, ya Allah turunkan berbagai macam kitab suci untuk membawanya, itulah kebenaran yang wajib diikuti. Maka ini jima'ul furqan, inti dari pembeda hak dan batil, adalah manakala kita punya pegangan bahasanya ajaran rasul dan isi kitab suci, itulah kebenaran yang wajib diikuti. Adapun akal, perasaan yang bilang begini dan begitu, maka itu bukan hal yang wajib diikuti. Wabihi, manakala orang punya pegangan ini, bahasanya yang wajib diikuti, yang wajib dipegang kuat-kuat, adalah apa yang dibawa oleh rasul dan yang ada dalam kitab suci. Maka siapa yang memegang hal ini, yahsulul furqan, maka dia akan bisa membedakan, maka dia akan mendapatkan al-furqan, mendapatkan kemampuan untuk membedakan mana hak dan mana batil. Dia akan mendapatkan petunjuk, dia akan mendapatkan ilmu dan iman. Faisaddiku, maka dia kemudian percaya dan yakin bahasanya itu adalah kebenaran dan kejujuran. Adapun wa masiwahu min kalami sa'ir nas, adapun selain Quran dan sunnah, selain Quran dan sunnah, ma angzalal bi kutubahu, sama dengan Quran, ma ba'asallahu bi rusulahu, sama dengan sunnah. Maka adapun selainnya, selain Quran dan sunnah, min kalami sa'ir nas, perkataan semua manusia, maka itu yu'adu alaihi, ditimbang dengannya, ya, ditimbang dengannya, dengan Quran dan sunnah. Jika cocok, maka itu perkataan manusia yang benar. Wa in khalafahu, namun jika perkataan manusia, siapapun dia, tidak cocok dengan Quran dan sunnah, fa huwa batilun, maka dia batil. Wa in lam yu'lam, namun jika tidak diketahui apakah itu cocok dengan Quran dan sunnah ataukah tidak cocok, karena perkataan tersebut global dan tidak diketahui maksud orangnya. Atau telah diketahui maksud si penutur, akan tapi tidak diketahui apakah Rasul mengajarkan kita untuk mempercayai kalimat semacam ini atau untuk mendustakannya. Maka sikap yang benar, fa'inahu yumsak, fa'inahu yumsiku. Maka hendaknya seorang muslim diam dan tidaklah berbicara illa bi ilmin, kecuali dengan ilmu, yaitu dalil. Wal ilmu maqam ali dalilun. Perhatikan definisi ilmu, garis bawahi. Wal ilmu maqam ali dalilun. Definisi ilmu adalah maqam ali dalilun, yang ada dalilnya, yang jelas dalilnya. Maka itulah ilmu secara global. Ilmu agama demikian juga ilmu, bukan ilmu umum, semuanya sama. Satu kalimat itu adalah ilmu manakala ada buktinya, bukti benarnya. Kemudian tentu ada ilmu yang nafi' dan tidak nafi'. Wa nafi' minhu ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang bermanfaat dan yang paling manfaat itulah ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ringkasan jalan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah yang penting ini, yaitu masalah akidah. Mereka mengacu pada Quran dan Sunnah. Dengan acuan ini mereka mendapatkan as-salamah, akidah yang bersih, was-sabat, dan akidah yang kokoh. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah di tempat yang lain, bahkan kathiran mayakul, bahkan seringkali Ibnu Taimiyah menyampaikan kalimat yang ini adalah akidah, adalah prinsip seorang muslim. Kesatu kalimat yang harus jadi pegangan setiap muslim, ma farqad dalila dulla sabila wala dalila illa bima ja'a bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyelisih dalil maka dia akan salah jalan. Dan dalil yang dimaksudkan adalah ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abil Is al-Hanafi di sarannya untuk akid matan akidah tahawiyah mengatakan, kaifa yuramul wusul ila ilmil usul bi ghairi ma ja'a bihi rasul. Bagaimanakah yuramu diinginkan untuk bisa sampai kepada ilmu yang mendasar yaitu akidah tanpa mengikuti ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud perkataan beliau artinya ini tidak mungkin. Ghairu muta'addin, tidak mungkin terjadi. Fa'idha, maka jika demikian acuan mereka dengan ajaran, dengan apa yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah nabinya alaih salatu wassalam, dan bersandar wa'timaduhum, dan mereka bertopang ala maja'a fihima, dengan isi Quran dan sunnah, itulah sebab penting untuk kokohnya akidah mereka. Tidak ada satupun ahlu sunnah wal jamaah yang membangun akidah min kibari nafsihi, dari inisiatif pribadinya sendiri. Atau dia memiliki akidah atau agama dari pendapatnya, perasaan dan pikirannya. Yang melakukan hal ini dalam catatan sejarah hanyalah ahlul ahwa, ahlul bid'ah, para pemilik paham dan aliran sesat. Oleh karena itu yufarikum astabat, mereka tidak memiliki kekokohan. Dampaknya yaktum fitanakul, mereka sering pindah-pindah akidah. Dampaknya talawun, sering berganti-ganti warna dan corak akidah, sebagaimana akan dijelaskan. Ada pun ahlu sunnah, maka tidak ada satu dari ahlu sunnah yunsi' yang membangun satupun akidah min kibali nafsihi. Terjemah letaknya dari arah dirinya sendiri. Ini terjemah bebasnya berdasarkan inisiatifnya sendiri, idenya sendiri. Bahkan semua ahlu sunnah mengacu dan bertopang dalam masalah akidah pada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini akan aku kutip satu kalimat indah, ra'iyatan ghayatan, sangat indah sekali. yang dimiliki oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, laisal i'tiqad li, akidah itu bukan milikku. Kemudian semua perkataan Taimiyah jadi akidah anda. Wala liman huwa akbaru minni, bukan pula milik orang yang lebih besar daripada diriku. Bahkan akidah itu diambil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ditambah ijma' salaful ummah. Maka akidah itu diambil dari kitab Allah, dari hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, dari hadis-hadis yang dikenal, ditambah masabata riwayat-riwayat yang valid dari salaful ummah. Maka sumber akidah menurut Ahlussunnah tiga hal ini: Quran, Sunnah dan ijma'us salaf. Itulah masdarul akidah. Dan siapa yang menyelisihi, siapa yang menyelisihi dalam masalah ini, maka dia adalah seorang yang menyimpang, seorang yang berfaham dengan faham yang sesat. Kan ini diantara poin pembeda Ahlussunnah dan bukan Ahlussunnah dalam masalah masdar akidah. Siapa yang sumber akidahnya, sumber pengambilan akidahnya tidak sebagaimana Ahlussunnah, maka dia bukan Ahlussunnah. Maksud bahasanya akidah itu bukan milikku, catatan kaki. Laisa sya'ni, bukanlah kewenanganku untuk mendatangkan saku akidah dari minafsu, dari kreativitasku sendiri yang aku membuatnya dan mengada-adakannya. Dan demikian juga bukan pula dari orang yang lebih besar dariku, semacam Imam Ahmad, Syafi'i, Malik dan para imam-imam yang lain. Lam yakun, tidak ada satu pun dari mereka yang membangun i'tiqad, membangun akidah, min kibali nafsihi, dari kreativitas mereka. Ibnu Taimiyah juga mengatakan akidahnya Syafi'i radhiyallahu anhu dan akidah salaful ummah semacam Malik, Sufyan Thawri, Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, wa i'tiqadul masyayikh al-muqtada bihi, adalah keyakinan para masyayikh yang jadi teladan. Perlu diketahui bahasa khas Ibnu Taimiyah di kitab-kitab beliau, di tulisan beliau, beliau suka menggunakan istilah masyayikh. Dan yang dimaksud dengan masyayikh itu adalah tokoh-tokoh yang semua orang sufi sepakat kalau itu tokoh panutan. Semua orang sufi sepakat bahasanya dia adalah tokoh panutan. Bahkan sebagian mereka mengklaim, bahkan banyak dari mereka mengklaim kalau mereka-mereka ini adalah sufi. Itu yang dimaksud masyayikh dalam bahasanya Ibnu Taimiyah, itu bahasa khas beliau. Ya, maka semua orang sufi sepakat tentang tentang ketokohan Al-Fudhal bin Iyadh, tentang ketokohan Abu Sulaiman Ad-Darani, Sahal bin Abdullah At-Tasturi dan selain mereka. Maka kata Ibnu Taimiyah, akidah para imam dan akidah dalam tanda kutip tokoh-tokoh sufiya semuanya sama. Namun yang dimaksud dengan tokoh-tokoh sufiya adalah bukan tokoh-tokoh belakang, namun tokoh-tokoh rujukan mereka dari generasi terdahulu. Maka akidah mereka semua sama, akidah para imam. Demikian pula akadah masyayikh al-muqtada bihim, semuanya sama. Fa'inna ulaysa bainaha ulail a'immah, maka tidak ada di antara para imam dan simsal mereka para selisihan dalam pokok agama. Demikian juga Abu Hanifah rahmatul alaih. Karena fa'inna al-i'tiqada asabita, akadah yang valid dari Abu Hanifah dalam bab tauhid, dalam bab takdir dan semacam itu, mencocoki akidah beliau-beliau. Dan akidah beliau-beliau, nama yang tadi telah disebutkan, itu adalah makana alai sahabatu, adalah akidah para sahabat dan para orang yang mengikuti sahabat dengan baik. Dan itu adalah mana apabila kita buat sunnah, akidah yang dikatakan oleh Quran dan sunnah. Inilah pondasi yang pertama atau poin yang pertama, sebab kokohnya akidah dalam jiwa kaum muslimin, yaitu bertopang pada Quran dan sunnah, tanpa bertopang dengan keduanya tidak ada jalan untuk kokohnya akidah, tidak ada jalan untuk bersihnya akidah dan istiqomahnya akidah. Yang kedua, kiat untuk memiliki akidah yang kokoh adalah akidah mereka, akidah salaf, Quran dan sunnah, keduanya memuat alal mu'taqad al-haq. Quran dan sunnah isinya adalah akidah yang benar, yang tidak ada kekurangan padanya bi'ayi wajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Karena akidah yang benar itu jelas, dengan betul-betul jelas, wadih gamblang, betul-betul gamblang, terpapar dalam kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hari ini ku lengkapkan untuk kalian agama kalian. Agama di sini mencakup akidah, ibadah, dan perilaku, yaitu akhlak dan adab. Aku lengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka Quran dan sunnah, dijelaskan dalam Quran dan sunnah semua yang dibutuhkan manusia, tentang hal yang berkenaan dengan i'tiqad, hal yang berkenaan dengan ibadah, hal yang berkenaan dengan transaksi, akhlak dan perilaku. Bahkan sebagian dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, tidak ada satu pun nabi sebelumku kecuali menjadi kewajibannya untuk memberitahukan kepada umatnya semua kebaikan yang dia diketahui oleh sang nabi, dan mengingatkan umatnya semua kejelekan yang diketahui oleh sang nabi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian keadaan para nabi terdahulu, demikian juga keadaan sang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikarenakan ahlu sunnah beriman dengan iman yang sempurna dan merasa puas secara sempurna, puas dan mantap bahasanya agama mereka berupa akidah, ibadah dan perilaku, semuanya telah dijelaskan dalam Quran dan sunnah sejelas-jelasnya. Lantas mereka komitmen dengan prinsip ini, betul-betul komitmen. Mereka mengacu, betul-betul mengacu dengan semua yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak perlu kembali fi hadal bab, dalam bab ini, ila ghairi maja'a, kepada selain yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah nabinya salawatullah wassalamu alaihi. Fasabatu, maka semua mereka tegar, dengan betul-betul tegar di atas kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka terwujudlah bagi mereka as-salamatu at-tammah, akidah yang bersih secara sempurna, kamilah sempurna. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya Rasulullah telah menjelaskan semua aspek agama ini, baik pokoknya ataupun cabangnya, bagian dalamnya ataupun luarnya, ilmu ataupun amalnya. Fa inna hadzal asl huwa aslu usulil ilmi wal iman. Dan prinsip ini, yaitu kalimat yang sebelumnya tadi kita baca, adalah aslul usul, pondasi yang paling mendasar untuk mendapatkan ilmu dan iman. Pondasi yang paling mendasar untuk mendapatkan iman adalah meyakini bahwasanya Rasul telah menjelaskan agama ini seluruhnya. Sehingga untuk masalah agama ini kita tidak butuh yang lainnya. Wa kullu man kana a'dhama i'tisaman, dan semua orang yang lebih bersungguh-sungguh memegangi kaidah dan prinsip ini, karena aula bil haq, dialah orang yang paling layak untuk mendapatkan kebenaran dari sisi ilmu dan dari sisi amal. Nah, apa yang beliau maksud dengan al-asl? Yang beliau maksud dengan asal yang tadi beliau katakan adalah asal usul iman adalah at-ta'wilu at-tamu wal-iktimadul gamilu, ya, mengacu secara sempurna, bertopang secara totalitas dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Li'annahuma, karena keduanya qad buyina fiha, telah dijelaskan di dalam keduanya Quran dan sunnah agama ini seluruhnya, baik dari sisi akidah, ibadah dan perilaku. Laqad buyina fihima, sungguh telah dijelaskan dalam Quran dan sunnah at-taqa'id al-yasirah, hal yang daqa'id al-yasirah, hal yang jeli, al-yasirah yang sepele, berkenaan dengan adab, semacam adab buang hajat, adab toharah, adab interaksi dan semacam itu. Maka apakah satu hal yang mungkin antubayyana fihima, dalam Quran dan sunnah dijelaskan adab-adab yang demikian detail tentang buang hajat, kemudian ditinggalkanlah penjelasan tentang akidah tanpa penjelasan? Jawabnya tidak mungkin. Maka di antara dalil pokok prinsip bahasanya Rasul telah menjelaskan akidah. Dalil pokoknya adalah realita. Ya, Rasul telah menjelaskan secara detail ada buang hajat, menghadapnya kemana, berapa batunya kalau pakai batu dan sebagainya. Ya, itu dijelaskan secara detail. Mungkinkah setelah masalah buang hajat dijelaskan secara detail, habis itu masalah akidah ditelantarkan, tidak dijelaskan, kemudian dipasrahkan kepada pikiran manusia? Padahal masalah buang hajat tidak dipasrahkan pada pikiran manusia. Lantas mungkinkah setelah itu masalah akidah diserahkan kepada pikiran manusia? Jangan, tidak mungkin. Hadza muhalun, ini mustahil. Sebagaimana kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Darul Hijrah nama lain dari Al-Madinah, beliau mengatakan muhalun ayyakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana li ummati kulla syai'in hatta al-khira'ata wa la yakunu bayyana lahum tauhida. Mustahil, kata Imam Malik, Nabi menjelaskan untuk umat segala sesuatu sampai-sampai al-khira'ata, sampai-sampai masalah buang hajat, namun Nabi tidak menjelaskan masalah tauhid kepada mereka. Walihada, oleh karena itu, maka Quran dan sunnah itu memuat seluruh kebaikan, seluruh hidayah, seluruh petunjuk, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, dan masalah akhlak. Wahadul insan minas salamati, dan seberapa besar persentase seorang, persentase yang didapatkan oleh seseorang minas salamah, dari keselamatan akidah dan istiqomah dan lurusnya akidah berbanding lurus dengan seberapa bihasabi, berbanding lurus dengan persentase yang ada pada dirinya dalam masalah bertopang pada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Malik rahimallahu taala, yang perkataan beliau ini juga kaidah yang wajib dipegang oleh setiap muslim, as-sunnatu safinatu nuhin, sesungguhnya sunnah nabi, yang dimaksud dengan sunnah nabi adalah akidah nabi, akidah yang nabi ajarkan. Karena sunnah di sini maksudnya ajaran, dan ajaran yang paling pokok adalah akidah yang bersih. Maka akidah yang bersih warisan nabi itu safinatu nuhin, itu bagikan perahunya nabi Nuh. Siapa yang menaiki perahunya Nuh maka dia akan selamat, dan siapa yang meninggalkannya dia akan tenggelam, tenggelam dalam keraguan, tenggelam dalam berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Maka ini faktor yang kedua, yakin bahwasanya kebenaran seluruhnya, sudah kebenaran seluruhnya yang diperlukan umat untuk diyakini, untuk jadi akidah, itu sudah ada di Quran dan Sunnah, telah Nabi jelaskan sejelas-jelasnya. Yang ketiga, sebab kokohnya akidah dalam jiwa pemilik akidah yang benar adalah Ahlus Sunnah membangun an al-sunnah binan ala masabaqa, berdasarkan kata yang telah lewat, maka telah terpatri dalam jiwa mereka bahwasanya saat terjadi ayyi niza'in, perselisihan apapun, manakala terjadi wuku, terjadi perselisihan dan perselisihan atau semacam itu, la yu'awiluna ala syai'in, mereka tidak akan mengacu kepada sesuatu, mereka tidak akan merujuk kepada sesuatu kecuali dua hal, kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu secara yakin bahasanya perselisihan dan perselisihan atau semacam itu, lam yatimu halluhu, tidak akan sempurna penyelesaiannya dan tidak akan hilang kebingungannya kecuali dengan iktimad, bertopang pada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih tentang sesuatu, sini syai'in nakirah didahului in syartiyah yufidul umum, maka perselisihan baik dalam masalah fikih ataupun perselisihan dalam masalah akidah, semua perselisihan dalam masalah agama, kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya. Jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, itulah yang lebih bagus dan lebih, itulah yang lebih baik dan lebih bagus dampaknya. Wa ma min syakkin, dan tidak diragukan bahasanya orang yang sedemikian sifatnya mu'awilan, dia mengacu dalam semua perkara yang terjadi di dalamnya perselisihan di antara manusia, dia mengacu pada kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wasalam, fa inna halifahu, maka kawannya, maka dia akan berkawan dengan kekokohan dan bersihnya akidah. Ketika kokoh, maka dia tidak akan guncang, tidak akan bingung dan bimbang. Kemudian dia tidak akan tadabdub. Tadabdub itu kadang sana, kadang A, kadang B, kadang A, kadang B. Dia tidak akan bolak-balik. Fahum da'iman, maka mereka selalu mengacu dalam perkara yang diperselisihkan, dalam perkara yang diperselisihkan oleh manusia, al-sunnah mengacu pada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ma'lumi wal mutaqarrar, satu hal yang telah diketahui dan satu hal yang telah jelas, bahasanya semua perselisihan yang terjadi atau perselisihan yang jumpai, la halalahu, maka tidak ada solusi bagi perselisihan di antara manusia kecuali dengan bertopang pada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak bertopang dengan pendapat si A dan si B? Li'anal ara'a mutabayyinah, karena pendapat orang itu beda-beda, setiap kepala punya pendapat sendiri-sendiri. Wal ukul mukhtalifah, dan akal itu juga beda-beda. Meskipun hidup sezaman, akalnya Abu Bakar dengan Abu Jahal berbeda. Wajhatun nadhar mutabaidah, dan sudut pandang itu beda-beda. Sudut pandang itu saling berjauhan. Maka tidak ada ruang lihalin nizah, untuk menghentikan perselisihan dan mengangkat perselisihan kecuali jika semua pihak mau sepakat untuk kembali. Namun ingat, audah sodiqah, kembali yang tulus, bukan kembali yang tendensius. Kembali yang objektif, bukan subjektif, ada maunya. Wa raja'u rujuan hamida, maka mau kembali. Namun ingat, rujuan hamida, kembali yang terpuji, artinya bukan hanya pura-pura kembali, padahal sebenarnya kalau betul-betul kembali artinya mencari kebenaran. Kalau pura-pura kembali sebenarnya adalah mencari pembenaran kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebab penting, sebab kokohnya ahlul haq alal haq, para pemilik akidah yang benar di atas akidah yang benar. Yang keempat, bersihnya fitrah mereka. Fitrah adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, minnah, anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atas hamba-hambanya. Dan dia Allah Jalla wa'ala tafaddala, memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. manna alaihim, memberikan nikmat kepada mereka dengan Allah ciptakan mereka semua di atas fitrah yang sama, yaitu al-Islam, atau condong pada Islam dan tauhid, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu Islam. Bukti bahasa yang dimaksud dengan fitrah adalah Islam. Kalimat selanjutnya, maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dan Nabi tidak mengatakan menjadikannya sebagai Muslim. Maka Allah ciptakan semua manusia di atas fitrah, dan Ahlu Sunnah awet fitrah mereka salimah dan keadaan sehat dan bersih, tidak berubah. Allah jaga untuk mereka fitrahnya, fitrah mereka dari perubahan, dari pergantian, dan dari penyimpangan. Adapun orang-orang yang lain, maka talawasat, maka kotorlah fitrah mereka, walahiqoha, dan menimpa fitrah mereka penyimpangan. Apa yang menimpa mereka? Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Ada yang penyimpangannya sedikit dan ada yang penyimpangannya banyak. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, aku ciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan lurus. Lantas datanglah setan kepada mereka, lantas mereka, setan ini membelokkan mereka dari agamanya, dari agama mereka, yaitu al-Islam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa innahum laysuddunahum anis sabil, sehingga mereka menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus, wa yahsabuna, dan mereka mengira bahasanya mereka mendapatkan petunjuk. Maka setan dan tentaranya membelokkan manusia dan membuat manusia menyimpang dari fitrah mereka. Oleh karena itu, di antara kiat untuk supaya kokoh adalah hendaknya seorang itu bersungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan fitrahnya. Itulah fitrah yang fatarun nas 'alaiha, yang Allah tetapkan manusia memilikinya. La tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian pada ciptaan Allah, maksudnya fitrah Allah. Dan di sini adalah kalimat berita, maknanya perintah. La tabdila li khalqillah artinya janganlah kalian ganti, janganlah kalian merusak fitrah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Maka sehatnya fitrah berkaitan erat dengan benarnya sumber. Maka idza kana sahibul fitrah salimah, maka ketika pemilik fitrah yang sehat itu bersandar dan bertopang kepada kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, maka fitrahnya tidak akan berganti. Namun jika seorang itu menyerahkan fitrahnya kepada hawa nafsu, dan hawa nafsu itu murdiyah, menjumuskan ke dalam kehancuran, dia pasrahkan kepada berbagai macam racun pemikiran yang merusak dan pendapat-pendapat yang menyimpang dan memaksa-maksakan diri yang jauh dan semacam itu, maka tentu saja fitrah akan inharofat, akan menyimpang dan rusak. Ya, demikian sesi yang pertama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa udhana alhamdulillahi rabbil alamin.